Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Sampai di mana? Baik, al-mas'alatul rabi'ah ya. Al-mas'alatul rabi'ah. Pembahasan sebelumnya tentang masalah apa? Istinja dengan istijmar, istiqbal qiblah, kemudian apa-apa yang disunnahkan ketika kita masuk ke tempat buang air. Ma yahrumu fi'luhu ala man arada qada al-hajah. Apa-apa yang haram untuk dilakukan bagi orang yang buang air besar atau air kecil. Yahrumul baulu fil ma'ir rakid. Li hadits Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu na'an al bauli fil ma'ir rakid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haram hukumnya buang air kecil, apalagi buang air besar, di air yang tergenang. Air tergenang ini adalah air yang tidak mengalir, tidak ada yang masuk dan tidak ada yang keluar. Baik, tergenang. Yaum ati ma'ur rakid. Dari Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha 'anil bauli fil ma'ir rakid. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk kencing di air yang tergenang, tidak mengalir. Wala yumsik. Dzakarahu bi yamini wa huwa yabul. Poin yang kedua yang haram untuk kita lakukan adalah tidak boleh memegang kemaluan ketika kencing dengan tangan kanan. Walayastanji biha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan dia istinja dengannya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahdukum fala ya'khudahu ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi wa layastanji bi yaminihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau salah seorang di antara kalian kencing, maka jangan dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, dan jangan dia istinja dengan tangan kanannya, cebok dengan tangan kanan, tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Illa li udrin, kecuali dengan udur. Misalnya orang yang terpotong tangan kirinya, ya semuanya harus dilakukan dengan tangan kanan. Ada udrun syar'i. Atau ada tangannya tapi qadarullah tidak bisa berfungsi sebagaimana layaknya. Maka diperbolehkan mereka untuk mempergunakan apa yang bisa dipergunakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yahrumu 'alaihil baul awil gha'id fit tariq aw fil dhil aw fil hada'iq al 'ammah aw tahta syajaratin musmirah aw mawaridil miyah. Haram hukumnya untuk buang air kecil atau buang air besar di jalanan yang biasa tempat lalu lalang orang. Baik. Karena orang yang akan lewat situ merasa terganggu dan boleh jadi dia terlaknat gara-gara dilaknati orang yang lalu lalang di tempat itu. Setiap ada orang lewat dan mencium aroma yang tidak sedap, langsung dia mengumpat, memaki, melaknat. Barakallahu fikum. Tidak boleh buang air besar atau kecil di tempat lalu lalangnya orang, di jalanan, aw fi dhil, atau di naungan. Naungan di mana biasa ada orang bernaung, maka jangan pernah buang air di tempat itu. Baik. Naung dari terik matahari atau bernaung dari hujan. Seperti kalau di zaman sekarang halte-halte ini tempat persinggahan mobil biasanya ada disiapkan oleh pemerintah untuk tempat naik turunnya penumpang halte-halte bus ini. Biasa ada tempat untuk bernaungnya. Kalau zaman sekarang ini maksudnya begitu. Aw fi dhil aw fil hadaiq al-amma, atau di kebun atau taman-taman umum yang biasanya ada orang ke sana. Maka jangan pernah dia buang air besar atau air kecil di tempat-tempat itu. Intinya itu adalah sesuatu yang kotor dan bau, maka jangan sembarang dibuang. Barakallahu fikum. Cari tempatnya sehingga tidak mengganggu orang lain, terganggu dengan aroma yang tidak sedap. Au tahta syajarati musmirah, atau di bawah pohon yang lagi berbuah. Baik. Karena ketika ada buah yang jatuh dan terkena dengan najis, orang sudah tidak lagi mau mengambilnya, merasa jijik dengannya. Allahu musta'an. Au mawaridil miyah, atau mata-mata air, atau tempat-tempat orang mengambil air. Mawaridil miyah. Baik. Intinya adalah tempat-tempat yang biasa didatangi oleh orang, dilalui oleh orang, maka tidak boleh buang air besar atau kecil di tempat itu, karena akan sangat mengganggu orang lain. Dia merasa terganggu, maka jangan pernah barakallahu fikum buang air di tempat-tempat itu. Lima rawa Mu'ad qala Rasulullah SAW, ittaqul mala'in al-thalatha. Jauhilah tempat-tempat yang kalian dengannya akan dilaknati. Tiga tempat: al-buras fil mawarid, wal-qari waqari atau tarik wal-dhil. Al-buras, buang air besar di mawarid, tempat-tempat orang mengambil air. Tapi sumur ke atau mata air ke atau apalah. Waqari atau tarik, atau jalan yang biasa dilalui oleh orang. Wadil, dan di tempat-tempat yang orang biasa bernaung. Ini akhlak, ini adab. Karena siapa yang buang air di tempat ini, dia akan mendapat makian, umpatan, celaan, laknat. Dia akan mengatakan, semoga Allah melaknati orang ini. Dia akan datang, busuk, setang ini dia. Pokoknya keluar ucapan-ucapan kotor. Barakallahu fikum. Baik. Baik. Hatta orang yang buang air di situ, dia sendiri tidak nyaman. Seandainya dia lewat di tempat itu atau berada di tempat itu, cuma dia tidak bisa bilang apa-apa karena dia yang melakukannya. Agak. Jauhilah tiga tempat ini yang kalian bisa dilaknati oleh orang. Oleh hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqul mala'inaini alla'inaini. Qalu wa mal alla'inani ya Rasulullah? Qala, alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Allah. Baik. Hendaknya kalian menjauhi tempat-tempat yang kalian akan dilaknati ketika melakukan buang air di tempat itu. Qalu wa man la'inani ya Rasulullah? Qala, alladhi yatakhalla fi tariqin nas wa fi dhillihim. Yang buang air di jalannya manusia atau di tempat-tempat bernaung. Kama yahrumu alaihi qira'atul Qur'an. Yahrumu alaihi istijmar birrawf. Demikian juga diharamkan baginya untuk membaca Al-Qur'an ketika dia buang air. Itu berapa sudah pengharaman? Dilarang baca Quran ketika buang air. Kemudian dilarang istijmar birrawth awil azm awbit ta'amil muhtaram. Haram hukumnya untuk istijmar. Istijmar ini apa? Menghilangkan sisa kotoran dengan memakai batu. Istinja biasanya dengan air. Barakallahu fikum. Tapi di zaman sekarang ini bukan batu, tisu disiapkan di hotel-hotel, di pesawat, tempat-tempat fasilitas umum, barakallahu fikum. Bandara. yang disiapkan adalah tisu kalau sekiranya tidak ada air. Tapi namanya istijmar birrauth, haram untuk istijmar mengganti batu dengan apa? Rauth, kotoran binatang atau azm atau tulang, tidak boleh dipakai istijmar. Aw bita'amil muhtaram, atau makanan yang terhormat. Tapi misalnya ada roti kemudian dipakai istinja, tidak boleh, haram hukumnya. Roti dipakai istinja, atau kue kering dipakai untuk istinja, tidak diperbolehkan, haram. Li hadits Jabir radhiyallahu anhu. Kalau ada orang mengatakan, oh masa iya ada orang istinja dengan kue? Kondisi terkadang barakallahu fikum berubah, tidak selamanya kita dalam kondisi seperti ini. Nah, mungkin kita berada di suatu tempat yang tidak ada air atau kesulitan air. Wallahul musta'an. Oleh karena itu perlu pengetahuan yang seperti ini, sehingga ketika kita mendapati keadaan itu, tidak lagi kita melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatamassaha bi'azm aw bi ba'r. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang istijmar dengan tulang. Baik. Aw bi ba'r atau kotoran hewan. Wa yahrumu qada'ul hajati baina quburil muslimin. Sebenarnya ada banyak poin-poin yang bisa kita ambil, tapi kita lewati saja. Wa yahrumu qada'ul haja, dan haram buang air besar di pekuburan kaum muslimin. Baik, pekuburan kaum muslimin ini, kuburan kaum muslimin dibagi menjadi dua sekarang ini. Barakallahu bikum. Kuburan yang dikeramatkan sehingga disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dilakukan ibadah-ibadah di sana. Baik, tawaf, puasa, nadar, doa, meminta kepada wali yang dikubur di situ, disembah sudah, dibangun, dimegahkan, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk meratakan kuburan yang ditinggikan, sementara mereka membangunnya. Satu sisi. Sisi yang lain, kuburan orang-orang awam, orang-orang biasa. Baik. Terbengkalai, dijadikan tempat untuk buang air. Baik. Dijadikan tempat untuk ngikat sapi. Menggembalakan kerbau, kambing. Sehingga berantakan itu kuburan, barakallahu fikum. Atau dijadikan tempat bercocok tanam, tanam kacang, tanam cabai, subur. Tanam pisang, lebih lagi pepaya, subur. Tidak diperbolehkan, barakallahu fikum. Tidak boleh. Qala la ubali awsatal quburi qadaitu hajati awsatus suq. Baik. Tidak diperbolehkan, barakallahu fikum. Sama seperti tidak bolehnya buang air besar di tengah-tengah pasar dan buang air di tengah-tengah kuburan, pekuburan, tidak diperbolehkan, barakallahu fikum. Tidak diperbolehkan. Ahkam yang berhubungan dengan kuburan kaum muslimin juga banyak yang dilanggar oleh kaum muslimin sendiri. Tapi karena kurangnya pengetahuan, minimnya ilmu, barakallahu fikum. Jadi mereka memperlakukan semena-mena, melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. La hurmata lahu kuburan orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk membongkarnya, kuburan musyrikin, membongkarnya. Baik, kemudian dibangun masjid. Barakallahu fiikum, ketika proses pembangunan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun barakallahu fiikum kuburan kaum muslimin tidak boleh. Baik. Sebagian kuburan lah la haula illa billah. Sebagian kuburan sudah dianggap tua, tidak lagi ditambah padanya orang-orang yang mati, kuburan tua. Diratakan kemudian dibangun pasar. La haula quwata illa billah. Zulm. Baik. Tidak diperbolehkan demikian. Qala rahimallahu taala al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, ma yukrahu fi'luhu lil mutakhalli. Tadi yang haram, sekarang yang makruh. Makruh untuk dilakukan oleh orang yang buang air besar dan kecil. Yukrahu halu qada'il haja istiqbalu mahabbir rih bila ha'il li'alla yartad al-baul ilaihi wa yukrahu al-kalam. Faqad marra rajulun minan nabiy sallallahu alaihi wasallam yabulu fa sallama alaihi fa lam yarud alaihi. Makruh untuk buang air menghadap angin tanpa ada pembatas. Kenapa? Barakallahu fikum. Kalau angin kencang, menghadap angin kencang, barakallahu fikum, dimakruhkan, karena boleh jadi ketika dia kencing, barakallahu fikum, kencingnya itu ditiup oleh angin dan membasahi dia, mengenai pakaiannya. Angin ini barakallahu fikum bisa mengalihkan air, apalagi cuma air kencing. Barakallahu fikum. Air ini memiliki kekuatan, angin barakallahu fikum, kekuatan yang luar biasa. Jadi makruh untuk menghadap angin yang bertiup kepadanya, karena khawatir la yartadda al-bau ilaihi, supaya air kencingnya tidak kembali ke dia. Dan makruh berbicara. Baik, makruh berbicara. Baik. Yukrah al-kalam. Makruh. Faqad marra rajulun wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Seorang berjalan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kemudian orang itu memberi salam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak menjawab salamnya. Wa yukrahu ayyabula fi syaqqin wa nahwihi li hadithi Qatada an Abdullah ibn Sarjis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an baul an ayyubala fil hujur qila li Qatada fama balul hujur qala yuqal innaha masakinul jin. Yukrah makruh buang air kecil di syaq wanahwihi, di lubang-lubang. Baik. Di lubang-lubang, biasanya di bawah pohon ada tebing begitu, ada lubang mungkin ya. Lubang-lubang jangan. Jangan buang air kecil, jangan kencing di lubang itu. Yukrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di lubang-lubang. Bukan lubang WC, lubang WC memang dibuat untuk itu. Nah, lubang-lubang maksudnya di sini adalah mungkin nanti pikobong di sana, kemudian ada gundukan tanah, barakallahu fikum, ada lubang sana, lubang, tak kita tahu lubang apa, lubang, punya lubang, jangan kencing di tempat itu, di lubang itu. Kira kata ada pamabal hujur, kenapa, ada apa, kenapa kita dilarang kencing di lubang-lubang itu? Qala yuqalu innaha masakinul jin, itu biasanya tempatnya jin. Lubang-lubang seperti itu, lubang-lubang kecil pun begini-begini, biasa kita lihat di kebun-kebun, barakallahu fikum, di bawah-bawah pohon ada lubang-lubang. Makanya biasa ada orang sembarang kencing, kemudian malamnya dia kesurupan, atau dia pulang ke rumah dalam kondisi kesurupan. Kalau orang sini bilang gurumi, apa? Kesurupan itu bahasa sini apa? Gurumi itu apa? Kesurupan itu. Iya, kesurupan. Atau lain. Afiruna, Abu Sofia. Oh begitu. Oh, berarti gurun ya bukan? Oh khair insya Allah. Berarti gurun itu setan tidak masuk berarti. Tapi penyebab mungkin ya. Ini bahasanya orang di sini. Al-muhim barakallahu fikum. Boleh jadi dia dimasuki atau diganggu oleh jin karena jin merasa terganggu. Terganggu. Demikian juga air panas. Air panas jangan sembarang buang air panas karena boleh jadi dia buang air panas di belakang rumahnya, kemudian apa? Anaknya apa atau dianya kena kemasukan jin ketika ditanya, "Kenapa kau masuk sini?" Dia mengatakan, "Oh, tadi dia kencingi aku." Dia kencing di lubang situ, kong kita yang dia kencingi. Atau dia buang air di situ. Dia buang air panas. Kenapa? Tapi anak so mati. Misalnya. Dendam dia karena perbuatan itu. Ini yang dia lakukan, yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dilarang kencing di lubang-lubang. Yang biasa di tanah-tanah ini. Walianahu la ya'manu ayyakuna fihi hayawan fayudihi. Boleh jadi juga lubang-lubang itu ketika dia kencing, ya keluar dari situ binatang yang akan mengganggu dia, kayak ular keluar. Barangkali lebih kala jengking mungkin atau tikus. Ini sarangnya barangkali. Maka jangan mengganggu mereka. Oh ya, aku rumaskan jin fayudihim. Atau itulah tempatnya jin, rumahnya jin sehingga mengganggu jin. Wa yukrahu ayyadkhul al-khala bi syai'in fihi dzikrullah illa li hajah. Makruh untuk dia masuk ke dalam khala. Khala ini WC dengan sesuatu yang ada padanya dzikrullah. Baik. Barakallahu fikum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala wada khatamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau masuk ke WC, beliau melepaskan cincinnya. Baik. Karena tertulis di sana Muhammadun Rasulullah. Lafzul Jalalah ada di sana. Maka tidak boleh dibawa serta masuk ke dalam WC. Amma indal hajati wad darurati fala ba'sa kal hajati ila dukhuli bil awraq an-naqdiyah allati biha ismullah fa innahu in tarakaha kharijan kanat urdatan lis-sariqa aw lin-nisyan. Amma indal haja, atau karena kebutuhan kita darurat harus membawa serta barang itu, maka tidak mengapa. Kal hajati ila dukhuli bil awraq an-naqdiyah, seperti masuk ke WC dengan membawa serta uang lembaran kertas ini. Kalau kita di sini tidak ada lafzul jalalah di tertulis. Boleh jadi di uang kertas negara-negara lain ada lafzul jalalahnya. Tapi uang rial Saudi ya mungkin, ya toh, atau uang negara lain yang ada di sana tertulis lafzul jalalahnya. Ada lafzul Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya kalau tidak bisa, tidak ya terpaksa dibawa serta masuk ke dalam WC. Alatnya semula seperti uang sekarang ini, uang kertas di negara-negara tertentu. Kalau di uang kertas kita tidak ada. Painahu intarakah kharijan kanat urutalisar kata Indonesiaan. Kalau dia simpan di luar, maka itu sangat memungkinkan orang mencurinya. Yang disimpan baik-baik saja orang ngambil, apalagi cuma teru di luar. Barakallahu fikum. Atau boleh jadi dia akan lupa, maka silakan bawa. Amal musafa innahu yahrumud dukhul bihi sawa'un kana zahiran aw khafiyan. lianahu kalamullahi wa huwa asyraful kalam wa dukhul khala bihi fihi naw'un minal ihana. Adapun mushaf fa innahu yahrumu dukhul bihi sawa'un kana zahiran aw khafiyan. Adapun mushaf tidak boleh dibawa masuk serta ke dalam kamar mandi atau WC. Sawa'un kana zahiran aw khafiyan, apakah nampak atau tersembunyi. Ya kelihatannya barakallahu fikum, masuk sekarang ini kalau HP itu atau Android itu barakallahu fikum memiliki aplikasi Quran. Baik. Li'annahu kalamullah wa huwa asyraful kalam, karena itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dan itu sebaik-baik ucapan. Wa dukhul khala bihi fihi naw'un min al-ihana, dan memasukkan Al-Qur'an ke dalam kamar WC ini termasuk menghinakannya. Wallahu musta'an. Di sini barakallahu fikum, kana idza dakhal khala wada'a khatamahu. Sebenarnya hadis lemah dikatakan di sini di dalam catatan kaki rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala Abu Daud ba'da ikhraji hadha haditsun munkar. Jadi lemah. Wa qala hadha haditsun hasanun gharib, lemah juga. Wada'ahu Al-Albani wa 'ala al-qawli bi dha'fi hadzal hadits. Walaupun kita berpendapat dengan lemahnya hadis ini, ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan cincinnya ketika hendak masuk ke WC. Wa ada musalahiyati lil ihtijaj, dan tidak sah dan tidak bisa dipakai sebagai hujjah untuk melarang orang membawa syai'un min kalamillah ke dalam atau lafdzul jalalah ke dalam WC. Kalau ini kita katakan lemah, fa innal aula wal afdal alla yadkhul al khala'a bi syai'in fihi ismullah bila darurah. Lebih utama, walaupun kita katakan hadis ini lemah, tapi tetap lebih utama untuk kita tidak membawa serta kalamullah atau nama Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam kondisi darurat. Taib ikraman lismihi ta'ala wa ijlalan, sebagai pemuliaan terhadap ucapan Allah Subhanahu wa taala dan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan hadisnya lemah, tetap barakallahu fikum kita berlaku adab. Taib ikraman li kalamillah wa li asma'illahi tabarak wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini taib yang bisa kita bacakan pada taib malam ini tentang masalah apa yang diharamkan untuk kita lakukan ketika kita buang air besar dan buang air kecil. Demikian juga apa yang makruh untuk kita lakukan. Wallahu musta'an. Taib kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.